Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah bab ismi man kadzaba 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, bab yang menjelaskan tercelanya seseorang yang berdusta atas nama ar-rasul alaihi salatu wassalam, bab yang menjelaskan dosa seseorang yang berdusta mengatasnamakan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala haddathana Ali ibn al-Ja'ad qala akhbarana Syu'bah man Syu'bah ya akhana Umar. Man Syu'bah ya Aba Iqbal. Amirul Mu'minin bil Hadith Ibnu Man. Hah? Syu'bah Ibnu Al-Hajjaj Abu Bistam Amirul Mu'minin fil Hadith. Naam. Qala akhbarani Mansur wa huwa ibnu Al-Mu'tamir. Qala sami'tu Rabi'iyan ibna Hirash yaqul sami'tu Aliyan yaqul. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la takdzibu alayya fa innahu man kadzaba alayya falyalijin nar. Hadis Ali bin Abi Thalib, beliau mendengar Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dan melarang umatnya, la takdzibu alayya, jangan kalian berdusta atas nama aku. Karena sungguhnya barang siapa yang berdusta atas nama aku, hendaknya dia masuk ke dalam an-nar. Kita insyaallah akan baca sanad berikutnya untuk kemudian kita sebutkan beberapa faedah yang terkait dengan bab ini. Wa qala rahimahullah ay al-Bukhari haddatsana Abul Walid wa Abul Walid huwa Hisham bin Abdul Malik At-Tayalisi ahadu arkanil hadith. Qala Abu Hatim hadha an Abi Dawud At-Tayalisi imamun faqihun sabatun siqatun hafidhun. Naam. Hadza Abu Dawud At-Tayalisi ahadu arkan hadis. Salah satu dari rukun-rukun hadis menunjukkan bahwa Abu Dawud At-Tayalisi seorang imam yang luar biasa. Sampai-sampai Abu Hatim memberikan gelar dan julukan imam wa faqih wa thabatun wa thiqatun wa hafidhun. Naam. Sampai salah seorang di antara para ulama menyebutkan tentang Abu Daud, ma ra'aitu kitaban biyadihi. Aku tidak pernah melihat beliau Abu Dawud atau Yalisi memegang kitab. Paham maksudnya ya? Begitu luar biasanya hafalannya. Nah, bukan dalam rangka malas tidak mau mencatat, bukan pula dalam rangka sombong tidak mau melihat murajaah, tapi Allah berikan keutamaan kepada beliau rahimahullah. Makanya sampai disebutkan salah satu rukun dari rukun-rukun hadis. Nah, berkata yang lainnya, An Abi Daud At-Tayalisi hadza Amirul Muhaddisin. Nah, idza kan Syu'bah kana yulaqab bi Amirul Mu'minin fil hadis wa hadza kadzalik Amirul Muhaddisin. Pemimpinnya para muhaddisin. Tidak heran dan tidak sesuatu yang sangat memungkinkan, karena hakadha al-ulama was-salaf akhadha al-ilma amman yathiku bihi, mengambil ilmu dari orang-orang yang memang dia percaya kepada orang tersebut, mengambil ilmu dari orang-orang yang memang sudah diketahui akhlaknya, diketahui hadihu wa samtuhu, gerak-geriknya, nah petunjuknya. Makanya para ulama dahulu betul-betul menekankan permasalahan adab. Sehingga ketika ada seseorang yang memulai belajar, yang diambil terlebih dahulu adalah akhlak dan adab gurunya. Dilihat dahulu bagaimana akhlaknya, bagaimana adabnya. Apabila akhlak dan adabnya terpercaya, orang tersebut thiqah, maka kita dengan tenang dan yakin untuk mengambil ilmu dari orang seperti ini. Nah, hadza Abul Walid, Amirul Muhaddisin, wa syaikhu hadza huwa Syu'bah, Amirul Mu'minin fil Hadis. Nah, qala haddatsana Syu'bah an Jami' Ibni Syaddad an, antum perhatikan ya ikhwan, Syu'bah atau Abul Walid, Al-Imamul Bukhari meriwayatkan dari Abul Walid, wa Abul Walid meriwayatkan dari Syu'bah, wa Syu'bah meriwayatkan dari Jami' Ibni Syaddad dari Amir Ibni Abdillah Ibni Zubair, wa Zubair zaujatuhu Asma bintu Abi Bakar. Fa'idhan, Abdullah bin Zubair, antum lihat berapa generasi dihitung, Amir wa Abdullah bin Zubair wa Zubair, yang dimana memiliki istri Asma, yang dimana bapaknya Asma adalah Abu Bakar. Wa Abu Bakar abuhu man? Abu Kuhafa sahabi. Amir wa Abdullah bin Zubair wa Zubair kadzalika, kakek yang dari Abdullah bin Zubair, mertua dari Zubair adalah Abu Bakar, kemudian Abu Kuhafa. Ajyal, jil ba'da jil, generasi setelah generasi, lima generasi. Allahu Akbar. Kalau dihitung berapa ratus tahun kira-kira? Hah? Anggap satu generasi 50 tahun. 250 tahun. Semuanya ulama. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Mudah-mudahan Allah jadikan generasi kita sebagai generasi yang salihin. luar biasa. Bagaimana tarbiyah. Dan tentunya hal ini tidak kemudian didapat dengan begitu saja, tapi dengan juhud, masyaqqah, ta'allum, tafaqquh, ta'addub, tafa'ul fihi makna madza? Makna takalluf, memaksakan diri. Artinya ada ta'ab, payah, ada pengorbanan. Entah pengorbanan dari sisi fisik, ataupun dari sisi materi, ataupun dari sisi usia, tenaga, dan yang lainnya. Hakadha. Makanya kata Ibnu Mas'ud, inna ahadakum lam yulad aliman, wa innamal ilmu bitta'allum, wa innamal fikhu bitafakuh, wa innamal adabu bitta'adub. Aukah maqal. Hakadha al-ilm. Sungguhnya salah seorang dari kalian tidak kemudian lahir dalam keadaan dia sebagai seorang alim. Lahir dalam keadaan seorang bayi yang tidak memiliki ilmu apapun kecuali fitrah. Apa yang menjadikan dia menjadi seorang alim? Ta'allum. Ada masyakkah untuk menjadikan seorang belajar dengan pengorbanan untuk kemudian menjadi seorang alim. Untuk kemudian menjadi seorang faqih. Bitafaqquh, berusaha. Nah, barakallahu fikum. Hakadha al-ilm. Ini bedanya ilmu agama dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu agama adalah nur. Nah, yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. An abihi. Baik, kita perhatikan sekarang An Amir ibn Abdullah Ibni Zubair an abihi wa man abuhu. Dan ya aba akuilah. Antum hafal ya namanya ya, Amir Ibnu Abdullah Ibni Zubair. Meriwayatkan dari bapaknya. Siapa bapaknya? Dan ya aba Zulfat. Dagi Arifin, Zubair, Dagi Aba Miftah, Zubair, Dagi Aba Fauzan, Naam, Endaman, Dagi Aba Fairuz, Naam, Abu Dafa, calon ketua RW. Naam. Hendak ya man Aba Asma Amir ibnu Abdullah ibni Zubair meriwayatkan dari bapaknya. Siapa bapaknya? Naam, ahsan tabarakallah. Abdullah Amir ibnu Abdullah ibni Zubair meriwayatkan dari bapaknya. Bapaknya siapa? Bapaknya Amir. Siapa bapaknya Amir? Abdullah. Adapun Zubair, kakek. Qala qultu li Zubair. Berarti tadi bapaknya Amir siapa? Abdullah bin Zubair. Wa Abdullah bin Zubair mengatakan, aku berkata kepada Az-Zubair. Berarti siapa Az-Zubair? Hah? Bapaknya. Hadis diriwayatkan dari anak ke bapak, anak ke bapak. Naam. Allahu Akbar. Aku mengatakan kepada Zubair, "Innila asma'uka tuhadditsu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kama yuhadditsu fulan wa fulan." Kata Abdullah bin Zubair, "Aku jarang mendengar engkau itu, aku tidak mendengar engkau meriwayatkan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagaimana fulan meriwayatkan hadis dan fulan meriwayatkan hadis." Maka dijawab oleh Zubair ibn al-Awwam, "Qala amma ini lam ufarikhu." Adapun aku pada hakikatnya aku tidak pernah berpisah dengan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Artinya tidak pernah berpisah, yaitu ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam hidup, ya Zubair bin Awam mendampinginya. Walaupun ada beberapa waktu tidak berjumpa, tapi dalam kehidupannya terus mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Walakin sami'tuhu yaqul, akan tapi aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man kadzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas nama aku, falyatabawwa maq'adahu minan nar, hendaklah dia mempersiapkan tempat duduknya di neraka. Artinya Zubair bin Awam tidak ada yang meragukan tentang kejujuran beliau, tetapi beliau tidak bermudah-mudahan meriwayatkan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam tawarruan, khawatir, berjaga-jaga. Karena ketika salah sedikit kita meriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, kita terancam dengan ancaman ini. Nah, tidak sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian dari kelompok-kelompok yang mengaku dirinya bagian dari Islam, untuk kemudian mereka bermudah-mudahan dalam membuat hadis, entah dalam membuat semangat kaum muslimin dan yang lainnya, atau dalam rangka ancaman terhadap perbuatan maksiat. Akhirnya mereka membuat-buat hadis palsu. Hujahnya mereka, kata mereka, hadis ini larangannya adalah man kadzaba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ama nahnu nakdzibu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jahil. Kata mereka, ini hadis larangannya itu berdusta ala izahmihim, menurut mereka ala itu artinya dalam rangka menjatuhkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Adapun kami berdusta ini dalam rangka membela, dalam rangka mempertahankan, dalam rangka agar Rasulullah alaihi salatu wassalam tetap menang. Katanya seperti itu. Sehingga kalau berdustanya itu untuk membela Rasul, agar beliau tetap dihormati, ini gak ada masalah. Karena kata mereka, karena hadisnya man kadzaba alayya, hadisnya itu barang siapa yang berdusta dalam rangka menjatuhkan, kata Al-Hafidh Ibn Hajar, hadza jahlun minhum, jahlun billughah, ini jahl, ya, kebodohan. Mereka enggak paham tentang bahasa Arab. Apa yang dimaksud dengan kadzaba ala? Ini yang pertama. Yang berikutnya kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, mereka entah sadar atau tidak sadar, ketika mereka berdusta walaupun menurut mereka dalam rangka membela Rasulullah alaihi salatu wasalam, pada hakikatnya mereka telah berdusta atas nama Allah juga. Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam, kalau memang benar beliau bersabda, maka ini wahyu. Ketika ada seorang menisbahkan bahwa ini adalah sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, mau tidak mau berarti dia menisbatkan bahwa ini adalah wahyu dari Allah. Sementara ini bukan. Bukan hanya berdusta kepada Rasul, tapi juga berdusta pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga yang dilakukan oleh karramiyah. Ya, ini dan ini memang kebiasaannya ahlul batil dusta. Kita berdusta kepada orang saja ini sudah sesuatu yang tercela. Tidak mengherankan dusta ini menjadi sesuatu yang aib di kalangan Arab zaman dahulu. Kita setelah sering mendengar bagaimana kisah seorang Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim ibnu Ubaidillah Ibni Abdillah Ibni Syihab Al-Ma'rubi Zuhri, ketika datang masuk kepada salah seorang raja dari kalangan Bani Umayyah yang bernama Hisham bin Abdul Malik Ibni Marwan. Kisah tentang ayat yang turun dalam kisahnya Aisyah radhiyallahu anha, tersebar berita bahwa beliau radhiyallahu anha telah berbuat yang tidak senonoh dan yang lainnya, kemudian Allah turunkan ayat yang mensucikan berlepas dirinya Aisyah dari perbuatan fahisyah ini. Potongan ayatnya adalah alladzi tawalla kibruhu. Nah, minhum lahu adzabun alim. Aulahu adzabun adzim. Orang yang menjadi provokasinya, memprovokasi kejadian tersebut, menyebarkan berita bahwa Aisyah telah berbuat ini dan itu, kata Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lahu adzabun adzim. Orang ini mendapatkan siksa yang keras. Kemudian sang raja ini mengatakan kepada Az-Zuhri, manilladzi tawalla kibruhu ya Ibnu Shihab. Siapa ini orang yang menjadi pentolan, provokator menyebarkan berita dusta tersebut ya Ibnu Shihab? Maka dijawab oleh Zuhri, Abdullah bin Ubay bin Salul. Maka dijawab oleh raja ini, kadzabta, dusta engkau. Lakinnahu Ali bin Abi Talib, waliyadu billah. Tahu kisahnya ya, Bani Umayyah ini memiliki sejarah persaingan dengan Bani Alawi, yaitu keturunannya Ali bin Abi Thalib. Perebutan kekuasaan. Akhirnya Bani Umayyah ini terjerumus dalam sebuah bid'ah yang pada awalnya berawal dari siasah politik perebutan kekuasaan, tapi akhirnya menjerumuskan dalam bid'ah yang waliyadzubillah, yaitu apa? Kelompok yang membenci ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manhum? Man yadkur? Siapa yang masih ingat? Siapa yang bisa menyebutkan? Nah, musuhnya Syiah. Man? Nah, nasibi nawasib. Ya, nawasib. Nah, ini pada Bani Umayyah. Mereka membenci Ali dan keturunannya. Makanya kata raja ini, siapa itu orang yang jadi provokasi, yang memprovokasi? Siapa itu orang yang menyebarkan berita dusta tentang Aisyah? Dijawab oleh Az-Zuhri, ya Abdullah bin Ubay bin Salul, salah seorang pentolan munafik. Kata raja yang tidak, itu Ali. Kebencian terhadap Ali. Walayyadzubillah. Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ahabba aliyan fahuwa mu'min. Nah, wa man abghadha aliyan fahuwa munafik. Al-hadith rawahu Muslim. Berarti siapa yang mencintai Ali, dia mukmin. Artinya dengan kecintaan yang benar. Dan berarti siapa yang membenci Ali, maka dia munafik. Wah, perkara yang enggak mudah kita membenci sahabat ini. Nah, jurang kebinasaan. Maka ketika Zuhri mendengar ini, langsung beliau rahimahullah mengatakan, ana akdib la abban laka. Dalam riwayat yang lain disebutkan, aslahallahul amir la abban laka. Enggak punya bapak engkau. Artinya ini sebuah istilah dalam bahasa Arab, ya tentunya untuk pengingkaran. Kadang dalam setiap bahasa itu ada istilah-istilah tersendiri yang memang kita tidak akan bisa memahaminya kecuali ketika masuk ke dalam bahasa mereka. Nah, seperti kalau bahasa Indonesia apa misalnya? Diri seseorang itu diibaratkan dengan apa? Tidak tampak batang hidungnya misalnya ya. Nah, ini berlaku buat manusia, kalau buat kendaraan gak bisa dikiaskan. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Al-muhim, ini kata Zuhri. Kemudian mengucapkan rangkaian kalimat yang mungkin sering kita dengar. Wallahi law nada munadin minas sama annallaha ahallal kadhiba lama kadabtu. Nah, kalau seandainya ada penyeru dari atas langit yang menyeru bahwa sesungguhnya Allah menghalalkan al-kadhib, aku tidak akan berdusta. Kalau ada penyeru bahwa dusta itu boleh, apa saking jeleknya perkara dusta. Lah bagaimana dengan dusta kepada Rasul alaihi salatu wasalam? Makanya dusta ini menjadi ciri-ciri orang ahlul batil. Tidak mengherankan Syekh Mukbil rahimahullahu taala ja'alal kadhiba ahada arkanil hizbiyah. Syekh Mukbil mengatakan arkanil hizbiyah salasa. Rukunnya hizbiyah itu ada tiga. Yang pertama al-kadhibu wa tadlisu wal makar. Antum kalau lihat ada orang walaupun dia mengaku ahlu sunnah tapi ada ciri-ciri ini, maka sudah patut dicurigai. Dusta, tadlis. Tadlis itu apa? Ya, menipu, artinya menggambarkan gambaran dengan gambaran yang tidak tepat. Dan juga makar. Nah, ini kata Syekh Mukbil rahimahullah. Tiga rukun hizbiyah. Antum hafal ini, kalau ada perkara ini diantara ada diantara seseorang, maka hati-hati, cepat nasihati orang ini untuk bertaubat. Kalau enggak, dia akan menjadi seorang hizbi wal'iyadzubillah. Al-kadhibu wal-tadlisu wal-makru. Terkadang menyebutkan yang ketiga al-khida'u. Al-khida'u, nipu. Nah, ini mirip-mirip dengan MLM. Makir, la'ab, mutalawin, nah, ini sama. Kadza, wal mudallis, wa makir. Barakallahu fikum ya ikhwan. Kenapa? Jelas. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar." Nah, hati-hati kalian dengan dusta, karena sungguhnya dusta itu mengantarkan kepada fujur, dan fujur mengantarkan kepada an-nar. Wal'iyadzubillah. Maka dari sini kita mengetahui bahwa dusta kepada manusia saja mengantarkan kepada an-nar, apalagi berdusta atas nama ar-rasul alaihi salatu wassalam. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Apakah ketika kita menyampaikan sebuah hadis tapi lafadznya ada berbeda atau berubah namun maknanya tetap benar, maka disebut oleh para ulama bahwa terkadang seorang tentunya tidak bisa membawakan hadis secara lafadz per lafadz persisnya. Nah, tentunya afdal untuk meriwayatkan secara lafadz, tetapi apabila maknanya masih benar, maka termasuk adab membawakan hadis untuk kemudian disebutkan di akhirnya au kama qol Mustafa alaihi salatu wasalam atau au kama qol Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Artinya bisa kita membawakan hadis. Dan di mana lafaz ini kita ragu, tidak yakin, maka kemudian kita sebutkan di akhir hadis ini au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Artinya atau sebagaimana, nah ini, ya, yang disebutkan atau yang disabdakan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Dengan itu kita tidak menjazam, tidak memastikan lafadznya seperti itu. Ya seperti ini insyaallah labas, enggak ada masalah. Barakallahu. Akhir yang lain Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Gimana? Baik. Apa hubungannya bab ini dusta kepada Rasulullah SAW? Kenapa kok dimasukkan dalam kitabul ilm? Jelas, wadah, bahwa bagian, termasuk bagian dari ilmu itu tentunya amanah. Nah, menyampaikan secara jujur, tidak mengada-ngadakan. Ketika memang Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak menyebutkannya, jangan disebutkan. Nah, ini tentunya bagian dari amanah ketika menyampaikan ilmu. Nah, barakallahu fikum. Menyampaikan ilmu kepada orang muslim boleh atau menyampaikan ilmu apakah hanya kepada sama kita atau juga kepada orang awam? Ya jelas ilmu disampaikan kepada siapa saja, balighu anni walau ayah, bahkan terhadap orang kafir. Tapi tentunya yang namanya dakwah, yang namanya penyampaian ada tata caranya. Di antaranya bertahap. Ya, di antaranya. Di antaranya juga menyampaikan ilmu sesuai dengan kemampuan mereka memahami. Kita membicarakan permasalahan nikah misalnya. Berbeda antara kita menyampaikan kepada orang dewasa dengan kita menyampaikan kepada anak-anak misalnya. Bahasanya berbeda. Nah, kita sesuaikan dengan kemampuan mereka, akal mereka. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, hadithun nas bima ya'rifun. Atuhibbuna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Sampaikan kepada manusia ilmu ini dengan apa-apa yang mereka ketahui, yang akal mereka sampai. Kalau tidak, apakah kalian suka kemudian Allah dan Rasulnya didustakan? Ini salah satu cara berdakwah. Ada pada beberapa kondisi-kondisi tertentu yang di mana ilmu ini tidak disampaikan. Nah, di antaranya ketika ilmu ini bersifat mustahab misalnya, tidak wajib. Ya, bersifat mustahab, tidak wajib, yang apabila disampaikan bisa menimbulkan fitnah yang besar, maka ditunda dahulu. Nah, dan ini banyak, misalnya sekian ahkam, kita tidak akan mungkin menyampaikan kepada orang-orang di masjid sekarang bahwa sunnah memakai di masjid ini memakai ni'al, sendal. Nah, kondisi mereka belum tahu ilmu, belum tahu apa itu, bagaimana sunnah dan yang lainnya. Kita katakan, ayo pak pakai sendal dalam masjid. Bubar. Iya kan? Nah, ada juga ilmu yang tidak disampaikan sebagaimana kisahnya siapa? Hah? Mu'ad ibn Jabal. Ketika ditanya, ya Mu'ad, atadri ma haqqul 'alal ibad wa haqqul ibad 'ala Allah, Ar-Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bonceng Mu'ad kemudian mengatakan, ya Mu'ad, engkau mengetahui apa itu haknya Allah yang wajib bagi para hamba untuk tunaikan, dan apa itu haknya hamba yang wajib Allah tunaikan? Nah, haqqullah ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'ah, wa haqqul ibad Allah alla yu'adziba man la yushrik bihi syai'ah. Nah, hanya Allah yang wajib hamba, para hamba tunaikan, yaitu tauhid, dan tidak menyekutukannya. Dan begitu pula haknya seorang hamba yang Allah wajibkan atas dirinya sendiri. Ya, Allah mewajibkan atas dirinya sendiri, yaitu tidak mengazab orang yang bertauhid, tidak mengazab orang yang meninggalkan kesyirikan, menjauhi kesyirikan. Tentunya Mu'adz dengan ini berbahagia. Maka kemudian Mu'adz mengatakan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Ya Rasulullah, afala ubasyirun nas?" Ya Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan berita gembira ini kepada manusia? La tubasyirhum fayatakilu wain. Kalau dalam penyampaian ilmu tersebut ada mafsadahnya, maka ditunda dulu, jangan disampaikan. Kata Rasulullah SAW, jangan mereka manusia diberi kabar gembira seperti ini. Akhirnya mereka nanti bermudah-mudahan menyandarkan, ah yang penting gak syirik, yang penting tauhid, mau maksiat, mau khamar, zina. Allah gak mengadab. Khawatir salah dipahami. Maka ditunda. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ketika ada kaum Tatar, pasukan Mongol ketika itu, dalam kondisi mereka sukara, mabuk, tidak sadar, bermabuk-mabukan, ada seseorang yang ingin mencegah kemungkaran ini, ya, menasihati agar mereka berhenti dari mabuk-mabukan ini. Oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dilarang untuk kemudian jangan, biarkan. Apa alasannya? Karena kaum Tatar kalau dalam kondisi sadar membunuh, memperkosa yang dan yang lain-lain. Ini salah satu menyampaikan ilmu ada tata caranya. Hukum asalnya semua sampaikan dengan adab-adabnya, dengan tapi itu tadi. Nah, apa fungsinya kita mengingkari kemungkaran yang di mana dengan ingkar mungkar ini tercipta kemungkaran yang lebih besar. Baik. Al-muhim ya ikhwan, banyak belajar. Ini sekedar contoh. Jangan langsung antum terapkan ketika mendengar seperti ini, tapi yang penting antum sekedar tahu bahwa dalam penyampaian pun ada tata caranya. Nah, barakallahu fiik. Baik.